عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم، جماعة مسجد أمانه yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kemudahan, sehingga pada malam yang penuh barokah ini kita dimudahkan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian diberi kemudahan pula menunggu datangnya waktu sholat isya sembari bermajlis di majalisul ilm. Harapan yang kita inginkan dari ibadah semacam ini semoga semata-mata mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan fadilah yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bagi mereka-mereka yang menunggu datangnya waktu salat di dalam masjid, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innal malaikata yusalluna alaihim madamu fi musallahum. Para malaikat akan selalu mendoakan, bersolawat kepada orang-orang yang menunggu waktu salat selama tidak beranjak dari masjid. Taqul, malaikat membaca, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, berikan ampunan kepada hamba-Mu, berikan rahmat kepada hamba-hamba-Mu tersebut. Semoga kita termasuk dalam keumuman hadis tersebut yang pada malam hari ini didoakan ampunan dan rahmat oleh para malaikat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbarokah semacam ini kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sampai pada hadis yang ke-100 yang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Sahabat Anas ini dikenal sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang biasa membantu pekerjaan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap hari Anas beserta ibunya Ummu Sulaim keluar masuk di rumah-rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa aradah menganggap kalau Anas ini termasuk Ahlul Bait karena dilihat sering mondar-mandir di rumahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat Anas ini pula termasuk dari bukti mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari mana? Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam pernah mendoakan sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an dengan sebuah doa. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak untuk Anas ibnu Malik harta dan anak keturunannya. Ini menunjukkan boleh-boleh saja kita mendoakan orang lain, begitu pula berdoa untuk diri kita supaya mendapatkan harta yang banyak. Itu sah, boleh, tidak tercela. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Rasul sendiri mendoakan sahabat Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas ibnu Malik dan juga anak keturunannya. Kalau yang mendoakan adalah takmir masjid, mungkin kurang mustajab. Apalagi kalau sekedar admin grup WA yang mendoakan, belum tentu dikabulkan. Berhubung yang mendoakan ini adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Anas ini termasuk sahabat yang kaya raya. Di antara kekayaan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an yang luar biasa, ladang kurma yang umumnya panen setahun sekali, semua ladang kurma milik Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah sekali panennya dalam setahun dua kali. Ya, kalau milik sahabat yang lain setahun sekali, miliknya Anas setahun dua kali. Dan itu setiap beliau membeli lahan baru akan melimpah hasilnya, padahal di tangan pemilik sebelumnya setahun sekali panen. Saat dibeli oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa aradah atas doa dari Nabi alaihi salatu wassalam yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi melimpah, setahun bisa dua kali panen. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Otomatis kekayaan sahabat Anas tidak perlu diragukan. Bagaimana dengan anak keturunannya? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan gambaran banyaknya anak Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an ketika terjadi wabah ta'un. Ya, wabah ta'un di wilayah Amwas melanda kota Madinah. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Wabah ta'un yang saat itu banyak di kalangan kaum muslimin meninggal dunia. Tercatat dalam sejarah anak dari Anas ibnu Malik yang dikubur ketika itu 60 orang. Itu yang mati, belum yang hidup. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Dari 4 istri. Ya, bukan dari satu, dari 4 istri. Ya, ada yang mengatakan jumlahnya itu sampai 85 anak, ada yang mengatakan sampai 70-an, ada yang mengatakan sampai 90-an. Al-muhim banyak anaknya. Ini enggak sekedar muat untuk dijadikan tim futsal. Ya, ini kalau ngadakan turnamen sudah enggak ada yang ikut. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, kuota penuh dengan anaknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Karena apa? Karena barokah dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam wa Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar, wa Umar, kemudian sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, mereka bertiga ketika sholat mengimami manusia, memulai sholatnya saat bacaan jahriyah langsung dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, tanpa basmalah. Wafi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan sallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman, aku sholat bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak pernah mendengar dari mereka bertiga, sahabat Abu Bakar, Umar, demikian pula Uthman, yang membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan sholat jahriyah. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman. Aku pernah sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Juga pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ini nama-nama Khulafaur Rasyidun, tokoh terkemuka di kalangan para sahabat yang tidak diragukan keutamaan dan keilmuan mereka. Fakanu, mereka semua yastaftihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka ketika mengimami salat pada salat jahriyah langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Mereka tidak membaca basmalah ketika memulai surat Al-Fatihah maupun surat setelah Al-Fatihah. Ini informasi dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa aradah. Dan hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Berita yang disampaikan oleh sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa aradah, beliau mengisahkan kepada kita bagaimana sholat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kemudian dicontohkan pula oleh sahabat Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ketika sholat jahriyah, saat membaca surat Al-Fatihah, mereka langsung membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebutkan membaca basmalah. Ini informasi dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Bagaimana status basmalah pada sholat jahriyah, saat kita membaca surat Al-Fatihah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad. Ya, tiga mazhab. Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka berpendapat ilastihbabil basmalah fissalah, disunahkan membaca basmalah saat sholat. Jadi ketika membaca suratul Fatihah, basmalahnya tetap dibaca. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Sementara pendapat yang kedua, ini pendapat Al-Imam Malik radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Imam Malik, imam daril hijrah. Beliau mengatakan ila adami masyru'iyyatiha. Imam Malik mengatakan tidak perlu membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Sehingga pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, saat mengimami sholat pada posisi sholat jahriyah, sang imam langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa perlu membaca basmalah. Dalil yang digunakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah hadis Anas yang sedang kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Jadi hadis Anas yang ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim menjadi dalil yang digunakan oleh Imam Malik saat sholat jahriyah tidak perlu baca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara madhab jumhur, dikatakan jumhur itu yang tadi pendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jumhur itu artinya mayoritas. Mayoritas para ulama dari empat madhab yang ada, tiga madhab, mereka berpendapat basmalah disyariatkan untuk dibaca ketika sholat jahriyah. Dari tiga pendapat ini, dari tiga madhab ini terjadi perselisihan atau perbedaan sudut pandang bagaimana cara membaca basmalahnya. Untuk madhab Syafi'iyah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat basmalah dibaca jahr. Jadi dalam sholat, ketika sholat jahriyah, pendapat Al-Imam Syafi'i dibaca basmalahnya secara jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin saat mengimami manusia. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sementara pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, mereka berpendapat bacaan basmalahnya sir. Ya, dibaca tapi sir, lirih. Jadi kalau pendapatnya Imam Ahmad, begitu pula Imam Abu Hanifah, saat sholat jahriyah setelah takbir Allahu Akbar, baca iftitah terlebih dahulu, kemudian baca bismillah secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu pendapatnya Abu Hanifah dengan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Kalau Imam Malik, tidak perlu dibaca, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sehingga kalau mau disimpulkan, ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, Imam Malik enggak dibaca basmalahnya. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dibaca tapi sir. Ya, yang dikeraskan itu bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bacaan basmalahnya dikeraskan. Ya, jadi pendapat Syafi'i, dan itu menjadi madhab Syafi'iyah, dibaca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Hakadha ikhwani fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Kalau ada yang bertanya, apa hujjahnya al-Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad? Pendapat jumhur, dalilnya apa? Kalau pendapat Imam Malik, dalilnya yang sedang kita baca, hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu wa arda. Pendapat Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga diikuti oleh Abu Hanifah serta Imam Ahmad, berhujjah dengan hadis dari Ummu Salamah, riwayat al-Imam Ahmad wa Abu Dawud. Ya, pendapat Syafi'iyah ini berhujjah dengan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad wa Abu Dawud rahimahumullahu taala. Ketika ditanya, hina su'ilat an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah pernah ditanya bagaimana bacaan Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengimami atau saat salat. Faqalat, Ummu Salamah berkata, kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayatan. Rasul alaihi salatu wassalam kalau salat mengimami manusia, membaca suratnya itu satu ayat demi satu ayat. Jadi Rasul enggak pernah nyambung dua ayat sekali nafas. Tapi mesti berhenti satu ayat, nanti lanjut lagi ayat yang kedua, lanjut lagi ayat yang ketiga. Beliau enggak menyambung dua atau tiga ayat dalam satu nafas. Dilanjutkan oleh Ummu Salamah, beliau mencontohkan, yaqra'u, Rasul membaca, bismillahirrahmanirrahim, yaqta'u, thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqul arrahmanirrahim, seterusnya sampai akhir surat Al-Fatihah. Nah, contoh yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di situ disebutkan ketika ditanya bagaimana bacaan Rasul ketika salat, Ummu Salamah mengatakan Rasul kalau baca surat dalam salatnya tidak pernah menggabungkan dua ayat dalam satu nafas. Setiap satu ayat beliau berhenti. Kemudian Ummu Salamah mencontohkan. Ya, contoh dari Ummu Salamah ini yang dijadikan dalil oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena beliau mencontohkan apa? Saat baca Al-Fatihah dibaca dulu bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan kalau Rasul membaca secara jahriyah. Terbukti Ummu Salamah tahu kalau Rasul membaca basmalah dalam salatnya. Terus mana yang rajih, Ustaz? Karena sama-sama sahih. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dalilnya Imam Malik sahih. Dalilnya Syafi'i juga sahih. Kemudian dalilnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah juga sahih. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mana yang rajih? Ketika dijumpai dalam tata cara salat beberapa dalil yang sahih, yang satu tidak dibaca, yang satu dibaca, yang satu sir dan lain sebagainya, itu menunjukkan kadang Rasul baca dengan caranya Anas ibnu Malik, kadang Rasul seperti caranya Ummu Salamah, kadang Rasul seperti dalam riwayat lain Tabrani, masih dari hadisnya Ummu Salamah, bismillahnya disirkan. Sehingga mau pakai pendapatnya jumhur boleh, mau pakai pendapatnya Imam Malik juga boleh, karena masing-masingnya ada dalilnya. Sama seperti ragam doa iftitah dalam sholat. Ya, sehingga tidak perlu diributkan. Mau baca basmalah secara jahriyah, monggo. Mau baca basmalah secara sir, monggo. Mau tidak membaca juga monggo, karena ada dalilnya masing-masing. Ini ragam tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Hanya saja karena zaman dahulu, khanibidina azani Allah wa iyakum, informasi tentang hadis itu tidak seperti zaman sekarang yang sudah lengkap dibukukan, ya, bahkan dicetak dengan mudah, yang enggak bisa beli bukunya secara langsung bisa download ya secara online, masya Allah sangat dimudahkan, sehingga referensi hadis-hadis zaman sekarang itu lebih mudah untuk didapatkan. Kalau zaman dahulu mengandalkan hafalan, ya mengandalkan hafalan, ikhwanibidin azani Allah wa iyyakum, dan tentunya tidak semua imam, tidak semua ulama hafal seluruh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mendasari pendapatnya sesuai dengan referensi hadis yang mereka hafalkan. Ya, karena memang kondisinya seperti itu, belum ada internet. Khanifidin azani Allah wa iyakum, telepon juga tidak ada untuk konsultasi. Misalkan Ibnu Hazm yang ada di Andalusia, di daerah Spanyol, konsultasi dengan Imam Malik misalnya yang ada di Madinah, tidak bisa. Masing-masing berpendapat sesuai dengan hadis yang dihafalkan. Sesuai dengan hadis yang dihafalkan. Khanifidin azani Allah wa iyakum. Sehingga Al-Imam Syafi'i dengan madhab syafi'iyahnya mengamalkan sesuai dengan apa yang dihafalkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Malik yang madhab beliau dipakai sebagai madhab resmi negara Maghrib, Maroko. Ya, karena Imam Malik domisili memang di Madinah, tapi beliau punya murid senior namanya Muhammad Ibnul Qasim rahimahullahu ta'ala, orang Maghrib, Maroko. Setelah menyerap ilmunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qasim pulang ke negara asalnya di Maroko, kemudian menyebarkan ilmunya Imam Malik, madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan tersebar yang masuk di wilayah Maroko ini ilmu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sehingga dijadikan sebagai madhab resmi negara Maroko dari generasi ke generasi. Sehingga kalau mampir ke Maroko misalkan khanibidina azani Allah wa iyakum, pendapat Imam Malik yang dipakai di situ. Ya, dan itu sudah menjadi perkara yang lumrah karena memang yang masuk di sana informasinya melalui ilmunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sementara yang diberi kemudahan di akhir zaman semacam ini, referensi hadis banyak, mudah, ya, bisa mengumpulkan dan membandingkan empat madhab yang ada sesuai dengan dalilnya masing-masing. Khanifidina azani Allah wa iyakum, tentunya diharapkan bisa bersikap lebih bijaksana. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Alhasil dalam bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, saat membaca suratul fatihah bisa menggunakan pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah atau Imam Ahmad, begitu pula pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, karena semua dalil-dalilnya sahih. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Isyaknya jam berapa ini? 6.40. Baik. 644. Oh, masya Allah. Nah, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Mu'alif rahimahullah mengatakan bab sujudis sahwi, bab sujud sahwi. Nah, ini termasuk ilmu yang harus diketahui bagi setiap kaum muslimin, karena lupa dalam sholat itu bukan perkara yang mustahil terjadi, malah sering terjadi. Ya, dan itu termasuk salah satu bentuk kemudahan Islam. Ya, di antara bentuk kemudahan Islam ada alternatif yang diajarkan di dalam syariat ketika seorang hamba saat menjalankan ibadah sholat lupa dalam sholatnya. Bukan hal yang tercela, khanifidina azani Allah wa iyakum, yang penting tidak terus-terusan. Kalau terus beruntun lupa terus, ini khawatirnya enggak khusyuk sholatnya atau kepikiran banyak cicilan, khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, kalau sekali waktu lupa enggak ada masalah. Ya toh? Bahkan imam sekalipun lupa dalam sholatnya itu bukan perkara yang tercela. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga pernah lupa dalam sholatnya. Sehingga dibahas dalam pembahasan fikih yang dibukukan oleh para ulama, pembahasan sujud sahwi. Kata sujud sahwi dalam bahasa Arab, sahwi itu artinya nisyan, lupa. Lupa itu apa? At-tarku min ghairi ilmin wala amdin. Meninggalkan sesuatu tanpa sengaja. Ya, kalau sengaja ditinggalkan berarti bukan sahwi namanya. Ya. Kalau ditinggalkan satu gerakan, dia tinggalkan enggak sengaja, dia lupa atau mungkin sedikit ngelamun kan gitu ya. Imam karena mungkin ada masalah barangkali di rumah ke bawah, kan ibidina azani Allah wa iyyakum di masjid. Ya, yang seharusnya dia duduk tahiyat awal langsung bangkit. Ya, langsung bangkit. Ketika berdiri baru ingat, loh, saya harusnya ini posisinya duduk, kok saya kok sudah terlanjur berdiri misalkan. Nah, di situ ada alternatif sujud sahwi. Disebut sujud sahwi itu sujud sebagai alternatif pengganti menebus gerakan-gerakan dalam sholat yang ditinggalkan tanpa sengaja. Kalau misalkan meninggalkan secara sengaja, itu bukan dengan sujud sahwi, tergantung yang ditinggalkan. Kalau itu rukun, maka batal. Sengaja ninggalkan rukun. Kalau itu sunnah sholat yang dia tinggalkan, tidak perlu diganti sujud sahwi, tidak ada masalah. Tapi andai kata ditebus dengan sujud sahwi, itu afdol. Naam. Masalah ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, diterangkan oleh para ulama, sujud sahwi dilakukan karena tiga sebab. Sujud sahwi dilakukan karena tiga sebab. Sebab yang pertama, ziyadatun fis sholah, karena ada tambahan dalam sholat, tambahan gerakan atau bahkan tambahan rokaat. Ingat, bukan disengaja. Ya, wallahu a'lam apa yang dia pikirkan. Sholat maghrib 4 rakaat. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Mestinya tahiyat akhir dia bangkit lagi. Bayangannya mungkin wallahu a'lam ini sudah isya atau bagaimana. Ya, maghrib 4 rakaat. Nah, kelebihan rakaat sujud sahwi. Kapan dilakukan? Sesudah salam. Kalau kasusnya karena kelebihan gerakan, maka sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Sebab yang kedua, au nafsin fis shalah, Yang kedua, sujud sahwi disyariatkan ketika ada yang lupa, ketinggalan, ya, lupa gerakan, bahkan lupa rokaat. Zuhur harusnya 4 rokaat, cuma 2. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Rasul sholat zuhur berjamaah, cuma 2 rokaat salam. Para sahabat mau ngingatkan, ngelihat wajahnya Rasul enggak seperti biasanya, sungkan mau ngingatkan. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, ngelihat Rasul kok wajahnya lain daripada yang lain, enggak kayak biasanya, mereka diem. Pikiran mereka mungkin ada wahyu baru. Ya, karena Nabi kan gitu ya. Kalau imam masjid amanah yo enggak ada wahyu baru, sanifidina azanillahu wa iyyakum. Naam. Lah ketika itu Rasul juga enggak biasanya, biasanya beliau setelah salat itu duduk menghadap ke arah sahabatnya, terus mengabsen para sahabatnya, mana fulan yang enggak hadir, ke mana fulan dan lain sebagainya. Ini enggak, Rasul tiba-tiba keluar dari masjid, sanifidina azanillahu wa iyyakum. Sampai akhirnya ada sahabat yang memberanikan diri maju menemui Rasul, kemudian bertanya, ya Rasulullah, anasita am kusiratis sholah? Ngapunten baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ini jenengan lupa atau memang sholatnya dikosor? Rasul kaget tuh, dikosor tuh. Rasul nanya kepada jamaah yang lain, karena ditanya posisi beliau ada di luar masjid, beliau langsung memasukkan kepalanya ke dalam masjid. Tidak masuk, tapi kepalanya tok yang dimasukkan dalam masjid. Terus bertanya, agama yakulu dzulyadain, ini benar tidak yang tadi dikatakan oleh dzulyadain? Ini julukan sahabat yang mendekat kepada Nabi. Ya, ternyata para sahabat yang lain mengatakan, bala ya Rasulullah, betul, ini cuma 2 rakaat sholat duhur. Maka Rasul maju kembali melengkapi, menyempurnakan sholatnya. Nah, ketika kurang, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kalau lebih, setelah salam. Kalau kurang, sebelum salam. Yang ketiga, sebab yang ketiga, au syak. Sebabnya karena ragu. Ya, ragu. Ini biasanya kalau agak ngelamun dalam sholatnya, kan ibadina azanillahu wa iyyakum. Ya, belum selesai pesanan cateringnya, datang waktu sholat duhur. Ya, di dalam sholat inget deh, waduh, tadi ini kompornya belum tak matikan ini. Ya loh, imamnya agak lama lagi. Dia masbuk posisinya misalkan. Kalau dia sholat bersama imam aman kan gitu ya. Posisinya masbuk. Selesai sholat ditambah rokaatnya dia ragu, kurang 1 apa 2 kan gitu ya. Saya ini kurang 1 apa kurang 2. Nah, kalau posisi ragu semacam ini, khanibidin azani Allah wa iyyakum, maka diambil jumlah rokaat paling sedikit yang dia kerjakan. Ya, misal ini saya ini sudah sholat 2 rokaat atau 3 rokaat, maka sholat 2 rokaat. Oh, saya kurang 2 rokaat, ini posisinya isya misalnya, berarti nambah 2 rokaat. Kalau misalkan ragu antara 1 dengan 2, saya sudah 1 rokaat atau 2 rokaat, pilih yang paling sedikit, 1 rokaat. Naam, nanti ditambah baru dilakukan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Untuk kasus ragu bebas. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ya, mana yang memudahkan? Kanibidina azanillahu wa iyyakum. Nah, kalau posisi ragu Ustaz, boleh enggak misalkan kita lirik-lirik teman kita untuk mendapatkan jawaban? Tahu kalau sama-sama bareng masuknya kan gitu. Ngantuk atau gimana, kita masbuk terus bangkit, imam sudah salam, bangkit di atas saat sholat, saat baca Al-Fatihah kita ngelirik teman kita, sih ini satu rokaat apa dua rokaat, gerakannya agak dilambatin. Ya, oh bangkit lagi, oh kurang dua. Dia dapat jawabannya kurang dua, boleh atau enggak? Boleh. Kani bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu salah satu cara mendapatkan keyakinan. Ya, terus sujud sahwi Ustaz? Iya. Ya, sujud sahwi karena sempat ragu. Kani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau agak lama mikir Ustaz, diem lama nginget-nginget, boleh atau enggak Ustaz? Boleh. Ya, sampai dia dapat keyakinan. Ya toh? Otomatis kan dia ngurut dulu kan gitu ya. Si tadi itu masuk dari pintu sebelah kiri misalkan. Masuk langsung sini sampingnya Pak Rama sholat. Oh, saya kurang dua ini. Saya kurang dua, enggak kurang satu, kurang dua. Nah, dia sudah dapatkan keyakinannya. Silahkan lanjutkan sesuai dengan yang dia yakini, sujud sahwi. Naam, hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Yang enggak boleh kalau melongo lama enggak salat-salat ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ini yang enggak boleh. Ya, kalau sudah bingung seperti itu, maka langsung tentukan dengan rakaat terkecil yang sudah dilaksanakan. Ya, ragu kurang satu atau kurang dua, berarti kurang dua. Ya, hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dikarenakan hadisnya panjang, maka insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi posisinya ini sujud sahwinya jadi tidak dilanjutkan rokaatnya atau bagaimana dalam? Oh gitu, jadi sempat mungkin hendak nambah rokaat atau bagaimana karena ingat langsung diselesaikan dengan sujud sahwi. Ah, tayyib. Hah? Setiap Jumat. Masya Allah. Tayyib. Kalau hukum asalnya gerakan imam itu diikuti oleh makmum. Kalau imamnya misalkan lupa kemudian melakukan sujud sahwi, maka makmum ikut. Ya, misalkan dalam sholat kayak tadi Rasul, kan Rasul yang lupa, para sahabat tidak lupa. Tapi karena Rasul sujud sahwi, para sahabat juga ikut dengan gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau apa namanya posisi sebagai imam. Tapi kalau pada pertanyaan yang tadi disampaikan setiap Jumat ada sujud sahwi terus menerus setiap Jumat. Masya Allah. Nah ini, ah? Ah? Terus selesai anu bangkit lagi untuk lanjutkan sholat. Tamam. Nah, itu di rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua. Setiap Jumat. Wah, saya malah baru tahu kalau ada yang seperti itu. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Tamam. Secara hukum asalnya memang gerakan imam itu diikuti oleh makmum, termasuk ketika sujud sahwi. Tapi kalau dengan gambaran yang tadi Bapak sampaikan, agak iskal saya, agak kaget. Mungkin perlu saya dalami lagi pertanyaannya mungkin Pak ya. Tamam. Memang secara hukum asalnya kalau insidental begitu ya, apa namanya, spontanitas satu waktu imamnya salah terus sujud sahwi, makmum ikut seperti itu. Hukum asalnya diikuti kalau sujud sahwi ya, meskipun makmumnya nggak ikut dalam makmumnya nggak lupa kan gitu ya, tapi imamnya yang lupa. Kecuali kalau pada kondisi imam apa namanya menambah rokaat. Ya, kondisi imam menambah rokaat. Makmum tahu, sudah diingatkan, tapi ternyata tetap lanjut. Maka makmum diem, nunggu imamnya, dia kan nambah ya, diingatkan, enggak ingat. Nunggu sampai dia selesai nambah satu rokaat, terus kita salamnya bareng-bareng, baru sujud sahwi bareng-bareng. Tapi itu kalau secara praktiknya mungkin jarang dijumpai kalau nambah rokaat. Umumnya imam kalau diingatkan dengan subhanallah itu langsung ngeh, oh ini ada yang keliru seperti itu. Tapi dalam teori yang disampaikan oleh para ulama, andai kata imamnya nambah rokaat ya, dan makmumnya tahu sudah diingatkan tapi tetap nambah, maka makmumnya diem. Ya, makmumnya diem, tidak ikut nambah dalam gerakan satu rokaat tambahan tadi, tapi sama-sama sujud sahwi, karena inna maju ilal imam liyuk tamati, seperti itu. Memang hukum asalnya kalau imam sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Nah, misal dalam sholat maghrib, ya, sholat isya. Si, gimana? Saya agak bingung dengan gambarannya ini. Sholat isya apa sholat subuh ini tadi? Sholat isya. Tidak diingatkan imamnya. Ya. Sayyid. Salat Isya ya. Salat Isya kan 4 rakaat. 4 rakaat. Ini Masya Allah. Wah, ini lain lagi. Bukan subuh berarti. Kasusnya bukan subuh. Isya. Isya yang seharusnya 4 rakaat. Ini baru dapat 2 rakaat sujud sahwi salam. Terus enggak ada yang nambah. Oh. Kalau posisi seperti itu ya kita harus nambah. Iya, kalau karena Isya kan 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Kemudian andai kata 2 rakaat terus ini sudah dapat rakaat ketiga atau belum? Sudah dapat 1 rakaat pada rakaat ketiga. Langsung sujud sahwi, berarti kurang satu. Tayyib. Imamnya sudah diingatkan. Diingatkan enggak. Tayyib. Naam. Misalkan ketemu lagi kasus seperti itu, salat Isya 4 rakaat. Ternyata imam baru dapat 3 rakaat sujud sahwi ditutup. Ya, enggak ada rakaat keempat. Nah, sudah diingatkan, andai kata diingatkan imamnya ngetet enggak mau padahal apa namanya masih 3 rakaat kurang 1, maka kita nambah sendiri 1 rakaat. Seperti itu. Naam. Cukup insyaallah ya. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.